ning wadya kang lumampah kumpul sajur-jur watoto tancaru Waku Prabu Girmira kang wis metu saka pasewakan Ngastina paran pawartane sang Prabu ben mung nganti sekutron marang Prabu Duryudana wis ditampa apa durung nggir Girmira nuringgi Bapa Guru kula sampun ngadhep sinuwun Prabu Duryudana namung ingkang kajibah nampi atur kula menika wau Rangka Ngastina Raden Patih Sengguni estunipun inggih radi gelo manah kulo ing ngatasipun Prabu Duryudana menika wonten kok inggih mentolo makilaken dateng Sengguni menapa Prabu Duryudana rumaos merosot derajatipun sabet jagung kalian kulo penembahan Prabu Girmira wonten dawuh wis aja tok pikir ora sanda tak tok pikir mbentoyong kowe nyumurke lakon kang kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono kuwi gegambarane wong watak sapa sira sapa ingsun. Kejaba saka iku Prabu Duryudana kuwi uripe ora bisa pisah karo sing jeneng Sengkuni. Mula kala mangsane Sengkuni kuwi panguwasane malah ngungkuli ratune. Kurawa bisa dadi kaya ngono kae deleke ana telu yaiku siji pamikir loro pranata laku telu sing tumindak sing tukang mikir kuwi ibune Kurawa jenenge Dewi Gendari pranata lakune yaiku Patih Sengkuni dene sing tumindak ngayahi para Kurawa ngaten mremban iya banjur Patih Sengkuni dawuh pungkir Kurawa purun kula kanthi sekutron waton kula saged ngetingalaken kadigdayan kula rumiyin kangge mbuktekaken menawi kula menika sekti mandra guna kula kedah saged gagalaken anggenipun Pandhawa mbangun nagari Ngamarta ingkang menika Bapa Guru kula nyuwun pamit saha pangestu bidal dhateng nagari Ngamarta. Kula badhe bedah nagari Ngamarta merjaya dumateng Pandhawa penemban. Kusik nggir. Kusik kala Girmira. Kowe diglembu alus dening Sengkuni ora krasa. Lah yen pancen kowe kuat bedah praja Ngamarta kanthi kekuatanmu dhewe. Kena ngapa kok kowe dadak ngajak sekutron karo Ratu Ngastina he? Ambuk Pandhawa tok sirnake dhewe mumpung durung kebacut. Cabelen kesaguamu nggir. Lan wurungna nggonmu bakal tetandingan karo Pandhawa ya nggir. Aku ngerti olehmu kemurung sungguh dumateni Pandhawa. Jalaran kowe bakal malesake sedane kakangmu Prabu Baka. Nalika semono sing mateni Werkudara. Yen urip iki mung tok iseni wales winales njur sok kapan rampung nggih Girmira wis aja tok bacut kesediamu kuwi nggir kala Girmira luweh-luweh kowe arep tetandingan karo Pandhawa kuwi apa sing tok nggo gawe menang he kula kirmira. Kakak dari sang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosangat naning bawono popo penemban kula sampun kalajeng sagah kalian Patih Sengkuni mongko kesagahan kula kapireng Prabu Duryudana mawi ngantos kula jabel kesagahan kula nistha pecapan kula bapa penemban dados ndhok pangamun-amun kula wujudi timbang banger nami kula bapa guru yen kowe ndak eling ki wis ora nggugu ya wis ayuh daya-daya budhal marang praja Ngamarta mumpung wektu iki Pandhawa jare ora padha kumpul ning kono kula nyuwun pangestu bapa ndak awat-awati lakumu kala kirmira Patih kula werdati kula wonten timbalan ing ngajawu sinuwun kirap nawadya boleh kula cakra nderek sang dadi lakuku Patih kula werdati semangka anggro suruh sumbar rindu bumi kunjing salami mung awas eling eling lukitaning alam pang tapi wetyaning dumati supati nirhing sang soya iku pangreksaning urip I menggoto kakangan Noman lansir di Mas Setiaki nuwun wonten timbalan ing adawu sinuwun kula wonten timbalan ing adawu Koko Prabu bot-bote jeneng ingsun mestuti marang dawuh Nyai Prabu Kresna kinen sabiyantu para Pandhawa. Waktu iki Nyai Prabu Puntadewa nedhengi mbangun wigati nggenepi kekurangan-kekurangan apa kang dadi kebutuhaning para kawula ngamarta. Mula katon padha sengkut gumregut para kang padha tumandang hangayahi karya ing pamrih dimene enggal rampung. Ih, sinuwun. Inggih menika gegambaraning nagari ingkang kawulanipun tansah ngenaken dhateng kerukunan tuwin kamanunggalan. Inggih kanthi sangu rukun tuwin manunggal menika kula wau. Tumanjanipun lajeng kangge nggayuh tebih dados celak, nggayuh awrat dados entheng. Sampun dados watak wantunipun tiyang amarta menawi wonten perkawis mboten kok lajeng dipun beto dhateng pengadilan namung ingkang perkara kala mau sami rembagan ngantos tuntas saengga perkawisipun saged rampung dipun rampungi piyambak. Dados sampun cetha bilih tiyang amarta menika tansah ngutamaken dhateng kleresan sinuwun. Bener. Bener aturmu Kakang Senggono. Lamun kabeh bebrayan ngendi wae bisa kaya mengkono. Pangiraku ngamarta tumuli bakal bali mujudake negara kang ayem tentrem. Panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi karto toto turah harjo murah kang tinuku subur kang saruti nandur kakang Noman lu dinggi kaluhuran dawuh paduka sinuwun manduro ingreh kemanunggaling por kaula ngamarta merga ana kang paring tulodo yaiku Nyai Prabu Puntadewa sakadang kasunyatane. Waktu iki Nyai Werkudara lan putraku Antarja padine anakku lanang Gathotkaca padha murca saka kasatriyane kang tanpa pepoyan. Ndadak kang les kekesing ngalih Nyai Prabu Puntadewa. Satemah nglokro tanpa greget kanggo mrigah. Meh wayahi Punta ora kersa mbacutake oleh mbangun. Kepara bakal jengkar ngupadi marang murcane Nyai Bratasena sak anake mau Kakang Senggono. Menika sinuwun Prabu Puntadewa sampun ngeti ngalaken dhateng prasetyanipun Pandhawa. Setunggal mukti sedaya tumut ngraosake setunggal katriwandan sedaya inggih sami bebela. Parek para nyata Kakang Maruti. Nanging sareng Koko Prabu Bathara Kresna sagah ngupadi mursanipun Kakang Mas Werkudara. Satemah Koko Prabu Puntadewa tuwuh gregetipun malih. Nglajengaken anggenipun hambangun nagari ngamarta Koko Prabu. Nggone Nyai Kresna saguh ngupaya mersani Werkudara mau kaya wis trep marang kalengganing Nyai Prabu Kresna. Sabab Nyai Kresna mono mujudake kusiring Pandhawa lan uga dadi suryaning para kadang Pandhawa Setyaki. Jejering kusir Nyai Prabu Kresna darbe tanggung jawab marang keslametane si jaran. Pondene jejering srengenge Nyai Kresna darbe tanggung jawab madhangake marang pepeteng. Kaluhuran dawuh paduka Koko Prabu. Sinuwun kepriye Anoman? Saderengipun sinuwun Ndorowati jengkar ngupadi Nyai Werkudara. Mereka wau tilar werling dhateng kula supados kula nderekaken paduka sinuwun Mandura urumeksa dhateng wilujenging nagari ngamarta. Awit manut dawuhipun sinuwun Ndorowati salebetipun sinuwun Puntadewa hambangun nagari ngamarta kacariyos wonten pacoben ingkang saklangkung awrat sinuwun Katengmu podo ranten becik. Besok aman demo. Aris kang fraye. Iwa saronto wong borowati tinumpes paniku pengawak Pandhawa bocah menggung kang swan ngarsaning sun apa kae kaget unjuk puning sinun wonten barisan segelar papan miranti sanjata namipun ngentering alun-alun Ngamarta kanthi sesumbar badhe bedah nagari Ngamarta sinun wah druhur si permonon wadya bala marang tata bedah negara tanpa guang layang penantang kuwi jenenge nyolong laku parat Kang Segoro Setyaki wonten dawuh wonten dawuh ayo coba dipethoki sapa sing dadi cucuke lagu suwawi kula dengarkan sinuwun sok engko cokro papak wong cendek cilik wah bringose sak kepel-kepel sisih parat ngaku sapa we bali takon sapa jeneng mulan saka ngendi wah dalar rupak lumo kedisian ya padya sok engko reko cokro kekesete Gusti ku Prabu Kala Kirmira pangkatku tumenggung aranku tumenggung Soca Permana bali takon kowe sapa Setyaki kang dadi aranku Setyaki dasar kepur nyoto di sing jeneng Puntadewa ora mung Puntadewa Pandhawa kon majurene kok nyembah delaman sing tak tugele gelune ora sah kowe nyumbari sing ora ono Setyaki kang saguh nglangkati apa sing dadi kekarepan wah sugih kendel bondowani ora gelem ingkat makna sastra jendram wateng nadi jopo mantap tebuak diadam ora mlesati gamusan akon dosok malah Wo! Hut! Bakti! Bakti! Hut. Bas. Oh. Hit hut with Dian. Hut. Oh, hut. Hut. Hut. Bas. Hit hit hit hit hit hit. Bas. Ho ho ho. Hut hut hut. Yeah. Wah. Bas. Hit go. Hit whap whap whap whap. Whoa. Mundur kabeh para prajurit. Gulungin benderamu, bongkohno amanmu. Aja semrawut ana ngarepe mati kala wertati. Ayo, di mungsuh. Ngolino, rapeng lampus. Konser rahmat yaning palugon pawet. Ah! Ah! Yeh! Ah! Hey! Hey! Munyuk putih sapa we Anoman haranku Anoman iya bali takon Patih kala werdati Majwanyu bokak prawiran What A O A O A Ho A Wa Hey! Anoman. Wonten dawuh sinuwun. Kontal saka ing Rananggana nunggih. Mungsuhmu sapa? Yaksa ingkang namipun Kalawardhati. Buta inggih. Ana buta majeng palagan. Inggih sinuwun. Wae lah keparat. Yae ana buta ki dek buta ngendi iki parat? Iya anu nggih. Buta rata to kowe. Majuring palagan. Sawe. Sawe. Aku Patih Kalawardhati. Kalawardhati. Heeh. Kalawardhati aku. Kowe sapa? Lek nomer ipatmu katekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Ala Yudha. Weh, loro jenenge. Kakrasana. Weh, telu. Kusuma Anikita. Weh, papat. Ayo, arep apa? Wah, jenenge lima. Kupeng bosak weh. Kowe arep apa? Kowe takon ta. Mandi ora mudeng aja seru-seru. Kuping kuwi ora budek malah dadi jambung iki. Kowe arep apa? Goleki para penduk. Nek ketemu arep apa? Kowe sik ta. Urung genah karepe kok digetak lho. Ayo. Yen ketemu penduk arep apa? Pandhawa kon maju rene. Kelakon tak tadah cara masa negara Ngamarta tak bedah piye? Piye? Kuwi bedah apa to, he? Bangsat kowe. Aku yo. Wah, like iki apa iki? Wah, lunyu ganggu wong Melayu. Ayo, kowe arek gawe perkara padarana. Nah, ngene. Aku tak lho. Kowe arek gawe perkara kowe. Ora sambleh Pandhawa. Baladewa ya ono. Weh, lakon nuntal malang piye? Piye? Kowe arek tak untal. Sapa? Kowe kuwi lho. Kowe kuwi atak untal kowe. Kowe bayi. Arek untal Baladewa. Heeh. Yo, arek untal sirah, yo, sirah. Untal dodonya. Tungkak lah kowe sik ta. Siji-siji. Oh, lambene ora sedeng. Rombongan seselke. Ayo. Buta Suwadi aranmu. Kalawardhati. Oh. Awit mau bengok kok tamu deng iki. Manusa ratoto, ayo. Kowe nyumbari para Pandhawa rene yo. Wah, giat ratu tak cangkemmu bongkok kowe. Alayo. Ayo. Tangi yo. Alayo. Tangi. Weh. Mumat lah ngelu ngelu ah wah penuh rakok kok ayo ingin pasaran wah layo wah ayo wah ayo ora tau maca layang kabar ora lengganan ah maksud iki gambare Baladewa. Ya kowe ala layo Ana apa penemban? Antar muning asinuwun. Menika patih kala werdati sampun mimpang mengsah kalian pun Anoman. Alah yo. Sing menang sapa? Sedaya bluk. Mboten enten sing menang. Kertune beda. Oh alah. Mikir kono. Eta alem lho Mas Patih. Ki Mas aku laporan nek Patih kalau Werdati menang musuh Anoman. Waduh yung. Duh ini bani wedhus iki mau. Ajar tenan lho. Aku e padhake wedhus. Patih kalau Werdati inggih sinuwun. Piye waduh petiwasan. Ketiwasan bi ing sekawit kula mengsah kalian munyuk putih Purnanoman kula sampun mimpang namung menika wonten ratu waduh duh galake mboten umum kowe buta kula buta ning kalah galak kalih mriko sapa jenenge Prabu Baladewa Baladewa nggih kowe mungsuh Baladewa dikapakke komplit komplit piye nggih komplit nggih dituthuki nggih dijejeki didane buta kowe arek nguntal lakon ngopo kowe buta ora tok wales ajeng males men pripun ampun tok ajeng ngantem ajeng ngomongan iku angel aku tok untal ora apa-apa yo mangapa nembe kula mangap tungkake niku wonten cangkem mriki. Mak yes pun prepet. Modar Baladewa sing prepet-prepeti aku iblis. Leruneh. Waduh mun monggo menawi ndahar atur kula kundur mawon. Ampun dipun lajeng. Loh. Dekle mati kono. Oh iya iki jantung. Oh walah. Ora. Ada yo. Sinten nika? Nggih nika Baladewa. Pun sinuwun kepareng omajeng. Eh Baladewa. Tiban gelap sayu tombol dadi wis resik sing dadi pepalangku nggonku bakal bedah praja Ngamarta durung lega rasane ati yen durung ngateni bendho ana tak goleki bendho. Yat langening kalang jawan naglar panta muncang. Surung soroti tanpa dang kasrolan pacari. Nembang tengoro mundur saking nagari Eko Cokro lumawan tanding perjut saking Dwarawati kahanan ing palegan katsepa sepir sepasamun amung swara tambur nembang tengara mundur sumpeng nipur marang wadya ingkang wis ajur melastina sinaran nenggono nyemur pilayan kang gilang-gilang datang dari nuk tinapet susul petenging wakartri nalindro manduro Prabu Bolo diwa sama dia balani sami kendang saking palagan dening gelap sayu toha dening Prabu kalau kirim itu prajurit ingkang tasih gesang lumajar semi sumebar lumaris ngulcanti baris lumayu ngudirahayu iwang ngarak rustu nganggan colo setara semi gemantikan hang ratoni datan keraus lamunin tengwingus ngancik ing wanci madyo ratri sang soyo dalu hararas abiro kang lintang kumeda tesunyo tengah wengi lumerangkan taning pospito sang Dwi Jawara brengeng lir swaraning hanya rengi gumantining mongso kaweruyan sosodoro siniwaka dedep tidem perbaning dalu tan wonten janma lumaku ingkang kadul mung lintang luku mawa prabu kang sumunu mesem ratu ning dalu cinandra panyayah kenyarmaja kang wis diungkap manjing jagating asmara wahutaka ya mangkono saling sering wengi jago kluruk rame kapiarsi semoso bangwetan hanelai daya-daya ratu ning dalu manjing bumi kekejelintang panjari nol tetilo dadya manggolos tetani ngarko kang arso sindi woko ginugah isini bau namaweh perbowo dedep titem Kalangan mengkalangi warna gelara pandan muncara timang rekonang surun sorote tanpa dang kasolan pacaring purna menggegono truk sowan kanthi rambatan siwilasaning Allah sinartan santi rahayu ngunduh pasuki kalau menika pitruk sowan ngayahi kejajibahan nyeninggih derek ngembul wontenipun gelar budaya ing dalem menika iya boten ketang klungsu-klungsu derek udu bunang cilik saupama gender kayu angsalanipun menika nerusaken nyambangi para pemirsa ingkang tasih kepanggungan ngancanipun pitruk anggenipun ngayahi kejajibahan batu bak ngudara rasa waing kahanan pungkasaning jaman kala bendu saking bencana mbok sithik diusadani pamarintah ora kurang weka saking budidaya sewu cara ditindakake pamrih multi krisis aja nganti berkepanjangan ewadene krisis energi durung ana titik terang kapan bakal bisa rampung tumrap tiyang alit kados pun petruk menika saketipun namung ndedonga mugi-mugi kawontenan ingkang kirang remenaken menika enggal rampung. Roning gedhang mradapa pamumpu sing ngatur kancane bisa mengkurak ya melu bisa. Direwang ana gender kawat alias metenteng ora urung ya mung ndamar keli. Sabar, eling lan waspada menika gondhanipun tiyang ingkang kepengin kajen kinaringan tur ta jinangkung dening Gusti Allah. Petruk mboten maido menawi siji melek loro sabar niku gawean sing abot. Ning kula pitados, sapa sing kulina melek niku tandha piye sing gedhe prihatine. Mongko wong sing gedhe prihatine niku ora bakal kaget upama kesandunging karo kesripeting kahanan. Ora beda wong sabar. Sapa sabar bakal mulur nalare. Ning menawi badhe menyuarakan hati ngetok kene-kene nggih monggo mawon wong niku hak setiap individu kok. Ora kono ora kene kahanane ya mung padha wae. Nggih niku sing dienggo mangan ana ning sing dipangan gak ana niku sami. Ricoh perkara kenaikan BBM kalih kisruh perkara BLT niku sak negara nggih padha. Tetapi yang penting kita tidak perlu mengeksploitasi. Yakinlah nanti pasti akan ada solusinya. Salah tembung ora urung malah kaya ngudang siwi bethara kala. Mung perkara rembug sepele karo kanca dhewe dadi rame. Monggo niku jane ibarate ngecak kemiri kopong ora ana guna paedahe. Monggo. Langgeng utami menawi sami jagi dateng kerukunan tuwin kemanunggalan sepatu saged tentrem. Ana bapang nyimpang ana catur mungkur.